Si kolak kulondong, lang setuju. kamar gaul sayang. Riap tertawa, riap tangis, namandalani hari-hari, namar tujuan. Naslo si sonari, ijalo hamdo ganu, haura nanti. Ianju hamdoan, sangga aman ringi. Ibaen hamdo altar tawa, sangga puso guru. Thank you. bersijumpa.

kita hamdasa na ibagasuhon ibagas tungguk kube hubuan doham sayang gindu besetong kita saria sa pangahapa sana panginduanku ulang becurigaya hotkun mabayu golongku pita bamu surat-suratku lalu pasunan konham ulang bina mindung bina legan gendong olongku lang pita bayangan angan anggo olongku ulang isang si honham lepan okurku dosa lagi masih Marombus logo bayi borgini izin mau patuduh olongki. Kukusip kon mamai pinggulmu, watau na umaro subamu, tersirong homado amku baku, ijalan do hapeni holoku. Kenangan bayi borang ini, nalang boy lupa ho. Memori, memori, memori, kustari nalang. In mana gabe saksi ni, parparan antang. Usuran kon sanggup ni gugurku, berubah. siromu uwaru sidoganu amaksu tujuani malodoha membuat uhurho solai homa parserahona. Ini jambar nih.